body hot day move 부왕 좌우 비키난 양몸 부왕 무부 생 Biar lah saja walau tak ada yang peduli Percuma saja dipikir tak membuat hati Everybody hello, everybody say hi Jangan biarkan hati terus terbuka Oh, everybody say yeah, everybody say yo Sudahlah lupakan dan lepaskan semua Let's go party, have some fun Jangan cuma terdiam Let's go Orang mau bicara apa saja Terserah mereka yang penting kita bahagia Apapun yang terjadi biarkanlah terjadi Sudah bukan waktunya kita untuk bersedih Everybody hello, everybody say hi Jangan biarkan hati terus terbuka Oh, everybody say yeah, everybody say yo Sudahlah lupakan dan lepaskan Let's go party, have some fun